بسم الله الرحمن الرحيم. Saya tutup dengan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau datang kepada Imam Waqi mengadukan buruknya hafalannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Syakautu Waqi'an an su'i hifzi, fa nasahani an atrukal ma'asi, fa qala li al-'ilmu nurun wa nurullah la yunzalu ila al-'asi." Saya akhiri, kata Imam Asy-Syafi'i, saya pernah datang kepada Imam Waqi mengadukan buruknya hafalanku. Buruknya hafalan Imam Asy-Syafi'i paling-paling beda koma, beda titik. Apa kata gurunya Imam Waqi? Lihat kalimatnya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berlaku maksiat. Karena itu sebelum kita bahas kitabnya, saya menginginkan kita semua bisa meneladani keilmuan beliau dengan mengamalkan turunan-turunan dari ayat dan hadis ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua insyaAllah. Saya bacakan dulu akhir bagian dari kitabnya, lalu saya coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah antum sampaikan. Bismillah. Tawalla adh-dhahabi 'iddata wadha'if 'ilmiyatan fi Dimashq. Karena keilmuan yang dalam itu, Imam Adz-Dzahabi kemudian dipercaya mendapati posisi untuk mengajar di banyak tempat di Damaskus. Nah, ini pentingnya. Walamma kuffa basaruhu fi sanatin sab'umiyah wahid wa arba'in in qata'a anit ta'lif. Masya Allah. Dan tatkala matanya buta karena kebanyakan belajar, maka beliau pun berhenti dari menulis buku dan konsentrasi untuk mengajar. Anda bayangkan, ini imam mulia, hafal Quran, hafal banyak hadis, berguru pada 1300 orang ulama, menjelajahi banyak tempat, maaf, matanya buta karena sering membaca dan belajar. Saya tanya pada antum, mata antum sampai sekarang bisa melihat puluhan tahun digunakan untuk apa saja? Mata ulama dipakai belajar sampai enggak bisa lihat. Imam At-Tirmidzi itu, Imam At-Tirmidzi itu di akhir hidupnya matanya buta. Buta. Adz-Dzahabi buta, At-Tirmidzi buta. Yang paling menarik ketika ditanya, lihat kalimatnya. Kenapa Imam At-Tirmidzi sampai buta matanya? Ternyata salah satu sebabnya beliau banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di ujung hidupnya. Kata kawannya, "Ya Syekh, lima hakadha. Syekh, kenapa Anda banyak menangis sampai buta begini?" Kata Imam At-Tirmidzi, lihat kalimatnya. "Saya takut kalau Allah mewafatkan saya saat ini, bekal saya masih dianggap kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kalau Allah wafatkan saya saat ini, bekal saya masih dianggap kurang oleh Allah Subhanahu wa taala." Selevel Imam At-Tirmidzi, hafal hadis, menulis kitab hadis, bangun tiap malam tahajud, hafal Al-Qur'an, masih menangis di ujung hidupnya, di masa tuanya karena takut ketika meninggal masih kurang bekalnya. Saya tanya pada antum, antum imam bukan? Jadi makmum kadang-kadang. Hafal Quran belum mutqin, hadis belum hafal, belum konsisten tahajud, belum konsisten puasa sunnah. Yang jadi pertanyaan, apa antum merasa banyak amal sampai malam ini belum mendekat kepada Allah? Kembalikan teman-teman sekalian, Imam Adz-Dzahabi menangis, Imam Adz-Dzahabi buta matanya, Imam At-Tirmidzi menangis, Imam At-Tirmidzi buta matanya. Kenapa? Karena mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan ilmu pengetahuan dan diberikan akhir hidup yang baik sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Kemudian saya akhiri dulu ya sebentar. Taraka adh-dhahabi thurwatan 'ilmiyatan dhahmah aw da'aha fi mu'allafatil mufidah. Imam Adz-Dzahabi meninggal dunia meninggalkan banyak karya pengetahuan, di antaranya ini saya sebutkan. Satu, Tarikhul Islam, kitab sejarah. Ini artinya beliau pakar sejarah. Nanti saya di akhir saya mau tunjukkan pada Anda. Kedua, kitab Siyar A'lam Nubala di ilmu hadis. Di satu sejarah, dua hadis. Ketiga, Mizanul I'tidal di ilmu hadis. Keempat, Al-Mushtaba fil Asma'ir Rijal, tentang ilmu hadis dalam bidang penelitian sahabat. Jadi beliau kenal para sahabat, maksudnya tahu sejarahnya, tahu nasabnya, tahu karakternya. Beliau menulis di ilmu hadis. Beliau menulis tentang siapa orang yang baik, siapa orang yang tidak baik di zaman sahabat sampai tabi'in. Kemudian wa tajridil usul fi ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengeluarkan hadis-hadis yang bermasalah dibandingkan hadis-hadis yang sahih. Lihat baik-baik, menulis di Quran, menulis di tarikh sejarah, menulis di hadis, menulis di ilmu hadis, menulis di tarikh sahabat. Ada berapa cabang ilmu? 5. Perhatikan baik-baik. Orang sekarang sepintar-pintarnya biasanya tidak menguasai lebih daripada 2-3 cabang pengetahuan. Orang dulu ketika diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala minimal rata-rata menguasai 5 pengetahuan. 5 cabang pengetahuan. Maka saya sampaikan berita gembira kepada Anda, kalau Anda kembali kepada Al-Qur'an, pelajari tentang turunan hadis, buka bagaimana cara ulama belajar lewat manhaj Nabi, demi Allah saya katakan, Anda akan menjadi orang paling cemerlang di muka bumi. Ya, mungkin bukan Anda sekarang, tapi anak Anda pastikan, cucu Anda pastikan. Kalau bukan keturunan Anda, maka siapa yang bisa menggantikan Anda di masa depan? Cukup dulu ya, saya sudah lebih 4 menit dari apa yang saya sampaikan. Kesimpulan, 1, ini semua nanti kita kumpulkan, dijawab di pertemuan lain. Kesimpulan pertama, kitab ini, insya Allah, pelajarannya akan membimbing kita untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah, supaya dengan itu Allah menurunkan rahmat dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kitab ini dikarang oleh ulama besar yang punya pengetahuan dalam, kemudian punya karisma dalam kehidupannya sehingga banyak dihormati oleh para murid-muridnya. Jika Anda ingin mendapati turunan keilmuannya, maka amalkanlah seperti beliau berusaha mendapatkan pengetahuannya. Kita telah turunkan pengetahuan-pengetahuannya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita dibantu oleh Allah untuk bisa mendapati kebaikan-kebaikan dimaksudkan. Terakhir, insya Allah saya akan kirimkan khusus untuk wilayah Lampung, ada sekitar 700 buku, nanti saya titipkan, susulan dari yang dulu namanya Kitab Al-Majmu', ya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Nanti kami kirimkan, mudah-mudahan bisa dipaketkan. Silahkan nanti diatur saja bagaimana baiknya, apakah nanti dari wilayah atau per masjid dan sebagainya. Yang pasti kami coba siapkan kuota sebanyak 700 buku. Gratis, tidak diperjualbelikan. Ya, dan sudah ada yang beli, antum tinggal ambil saja dan coba silahkan pelajari dengan baik. Yang kedua, insya Allah kita akan mulai pendidikan kader ulama di bulan ini, bertempat di Bekasi, dan kami sudah mendapatkan satu perwakilan dari Lampung. Ya, kalau barangkali ada satu lagi, nanti kami coba tunggu. Syaratnya akan lebih baik kalau hafal minimal 15 juz Al-Quran dan ada sedikit basic bahasa Arab. Itu insya Allah akan dididik selama 3 bulan. Ada masyayikh, syekh-syekh juga dari Timur Tengah. Pendidikannya gratis, kami berikan tempat tinggal yang layak. Insya Allah kebutuhannya juga diberikan, termasuk tiketnya nanti kami tanggung untuk bolak-balik dan sebagainya. Ya, jika ada yang harus kemudian jadi beban, semacam kalau kuliah nanti kami bayari kemudian uang semesternya untuk kemudian fokus belajar. Kalau ada tuntutan pekerjaan, kami akan tanya berapa penghasilannya selama sebulan, kami ganti penghasilannya supaya keluarganya itu bisa tenang untuk merawat anak-anak dan suaminya bisa fokus untuk belajar. Ya, dan yang terakhir, insya Allah teman-teman sekalian, pada pertemuan yang akan datang, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab ini. Nanti kitab ini saya akan coba copy. Ya, setiap kita belajar, nanti bagian kitabnya saya copykan. Nanti insya Allah akan dibagikan pada teman-teman semua sehingga yang belajar itu punya catatannya. Ya, insya Allah ini masih asli, masih bahasa Arab. Ya, masih asli itu. Dan setiap kita pelajari, saya kemudian terjemahkan, saya berikan pemahamannya sehingga mudah-mudahan dengan pelajaran itu pun kita bisa memahami dan menambah kosakata dalam bahasa Arab kita. Demikian saya sampaikan, jika ada benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.